Pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah dari pembahasan kitab Zadul Mustaqnik fi Ikhtisaril Mughni dalam pembahasan jual beli. Dan insyaallah kita akan lanjutkan apa yang sudah diawali dan dimulai dari beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan syarat-syarat jual beli, mana dan yang dilarang dari pembahasan atau dalam akad jual beli. Dan insyaallah akan disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala. Langsung saja kita mulai dan kepada Ustaz Fayyad tafadhal syukur. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu wa nubariku ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita membahas permasalahan muamalat dari kitab Syekh Al-Hajjawi, itu dari Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Mughni', kitab rujukan di dalam mazhab Hanbali, yang sampai kita membahas tentang permasalahan Aynah. Masih ingat kita sebelumnya bahwa Aynah, seseorang menjual barang miliknya, seumpamanya dia menjual rumahnya dengan cara tidak tunai, atau sebaliknya, dia membeli, seorang membeli rumah dengan cara tidak tunai. Kalau menjual berarti aqsud aynah, dia membeli dengan cara tidak tunai sebanyak umpamanya harga 500 juta pembayaran 5 tahun, kemudian dijualnya kembali kepada si pemilik dengan harga tunai di bawah itu, dengan harga 400 juta rupiah umpamanya. Berarti sekarang apa yang terjadi? Dia menerima uang 400 juta rupiah tunai, nanti dicicil selama sekian, selama 5 tahun menjadi 500 juta. Maka seolah-olah yang terjadi adalah tukar uang 400 juta tunai dengan 500 juta tidak tunai, terjadi berbeda nominal dan tidak tunai. Maka yang terjadi adalah riba atau pengelabuan riba. Ini yang dijelaskan oleh al-muallif. Kemudian muallif menjelaskan, bila terjadi seperti ini bagaimana hukumnya, bila terjadi seperti ini bagaimana hukumnya. Faqala al-muallif rahimahullah, wa in ishtarahu bighairi jinsihi au ba'da qabdi thamanihi au ba'da taghayyuri sifatihi au min ghairi mushtarihi au ishtarahu abuhu au ibnuhu jaz. Ya, ada sekitar 5 kasus kemudian jawabannya di belakang boleh, kata muallif. Wa in ishtarahu bighairi jinsihi jaz, bila dia beli dengan selain mata uang yang, bila dia jual dengan selain mata uang yang dia beli, atau dia beli dengan selain mata uang yang dia jual. Tadi seorang memiliki rumah, tadi dijualnya dengan tidak tunai, dijual dengan cara tidak tunai selama 1 tahun, 15 tahun dengan harga 500 juta rupiah, lalu dibeli dia cash kepada orang yang tadi, kepada yang menjual tadi, dengan mata uang lain seperti dolar umpamanya. Dolar umpamanya, anggap kita katakan 1:10.000, anggap berarti dia membeli sebanyak 40.000, sama dengan 40.000 itu 400 juta. Ya, sekarang berbeda tunai. Jadi dibeli tidak tunai 500 juta, kemudian dibelinya tunai, atau dibelinya tidak tunai 500 juta, kemudian dijualnya tunai 40.000 dolar US. Ada selisih sekitar 100 juta umpamanya. Jelas? Jaz, kata muallif, ini boleh. Ya, ini yang dipilih oleh muallif, boleh, karena dia tidak sama mata uangnya. Dengan demikian tidak terjadi riba fadl. Ya, dengan demikian tidak terjadi riba fadl. Namun Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah beliau mengatakan pendapat beliau, dan ini pendapat yang marjuh dalam mazhab Hanbali, beliau mengatakan tetap tidak boleh karena dia tidak tunai. Yang satu ada waktu jeda waktu, kemudian yang satu uangnya tunai, berarti tukar dolar dengan rupiah dengan nominal tidak sama, tidak ada masalah, tidak termasuk riba fadl, tapi termasuk riba nasi'ah. Ini menurut beliau, wallahu ta'ala alam. Kan tetapi sesungguhnya bukan terjadi tukar uang dengan uang, sesungguhnya terjadi adalah jual beli, wallahu ta'ala alam. Au ba'dha qabdi syamanihi, atau setelah dia terima uangnya. Namanya dia menjual, atau dia dia menjual rumah miliknya dengan harga selama 5 tahun cicil 500 juta. Ketika cicilan 500 juta diterima dia semuanya pada tahun kelima, kemudian ya dibelinya kembali dengan cara tunai dari pembeli pertama 400 juta. Ini boleh. Ini maksudnya. Au ba'da taghayyuri sifatihi, atau setelah berubah salah satu karakteristik atau sifat dari rumah tadi. Rumah tadi umumnya sebelumnya bagus, kemudian qadarullah ada gempa dan ada retak-retak di beberapa dindingnya. Memang dibeli dengan tidak tunai tadi 500 juta, tapi kemudian ada retak-retak dan dijualnya cash 400 juta. Masuk di dalam ina, tapi karena sudah berubah sifatnya memang segitu harganya, ya, maka boleh. Awishtarahu abuhu aw ibnuhu jaz, atau yang membeli kemudian adalah bapaknya atau anaknya, boleh. Maka sekarang dia bukan menjadi inah lagi, menjadi sulasi, menjadi segitiga. A Ahmad umpamanya menjual rumahnya kepada Zaid dengan cara tidak tunai, angsuran 5 tahun, harganya 500 juta. Lalu Zaid menjual ke bapak Ahmad, bukan kepada Ahmadnya, menjual kepada bapak si Ahmad dengan, kan si Ahmad sekarang dapat uang 400 juta. Maaf, yang 400 juta. Bukan, dia tidak tunai kan ya, Ahsan. 500 juta, maka si Ahmad dapat uang tunda nanti. Lalu dijual, dibeli oleh bapak si Ahmad dengan tunai, karena dia tidak ingin rumah jatuh ke orang lain, dijual tunai lebih murah 400 juta. Ya, apa yang termasuk ina? Tidak. Ya, kecuali dikatakan oleh muallif antara bapak dengan anak ada kesepakatan tersembunyi di bawah tangan umpamanya, maka menjadi inah namanya. Ada kasus yang ditanyakan salah satu lembaga keuangan kemarin kepada saya, Ustaz, gimana seorang ibu menjual anggap seorang anak menjual rumahnya cash ke BMT, dapat uang dia, kemudian dibeli oleh ibunya dengan cara tidak tunai lagi, dengan cara merobahah bil ajal, merobahah dengan cara tidak tunai, bolehkah atau tidak? Ya, kalau mu'alif di sini dibolehkan, tapi sebagian ulama tidak membolehkannya karena dikhawatirkan ada kesepakatan di bawah tangan. Kalau bisa dipastikan tidak ada kesepakatan di bawah tangan, hukum asalnya boleh. Awi bunuhu jaz, atau dibeli oleh anaknya yang menjual, berarti rumah ini milik bapaknya, dijualnya dengan cara tidak tunai, dibeli oleh anaknya dengan cara tunai lebih murah, maka dikatakan oleh mu'alif ini boleh. Ini sesungguhnya semua bentuk yang dijelaskan oleh mu'alif adalah bila tidak, bila jelas-jelas pengelabuan ribanya bisa dihindari, ya, maka ini tahayul ala riba dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ini bagi mereka lebih besar dosanya daripada riba terang-terangan. Lau annahum atauhu ala babiha lakana ahwanu alayya, lakinnahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sibyan. Kalaulah mereka terus terang berbuat riba, mungkin dosanya lebih ringan daripada mereka berbuat riba kemudian atasnamakan sesuai dengan syariat Allah atau benar. Mereka menipu Allah seperti orang tua menipu anak kecilnya. Misalnya ada kebutuhan, dia bohongin anaknya, tidurin anaknya, dia pergi. Ya, ini namanya menipu Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari riba dan cara pengelabuan riba. Fadhil Syekh, ada soal tunak. Jazakumullah khairah. Kami sampaikan kepada Dr. Rauli Tarmidhi yang telah menjelaskan terkait dengan beberapa hal yang tadi beliau sampaikan dari kelanjutan hal-hal dan perkara-perkara yang boleh dan tidak dalam akad jual beli. Dan kami berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, Anda bisa bertanya perihal pembahasan kita atau yang lain terkait dalam pembahasan muamalah dalam bab jual beli di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kami akan angkat telepon terlebih dahulu. Silakan, halo. Taib, di 021-823-6543. Iya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Faini di Cimahi. Silakan Ibu Faini. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ibu. Ya, Ustaz, saya mau mewakili ada pertanyaan. Jadi kalau kasusnya ada anggaplah A ya namanya. A itu beli menanam modal sama seseorang di Jakarta. Di Jakarta itu anggapnya namanya B ya. Terus mereka nanam modal sebesar 150 juta. 150 juta. Lalu terus katanya modal tersebut akan dijalankan untuk apa, jualan bakso gitu. Terus selama 3 bulan modal 150 juta tersebut akan dikembalikan kepada A di Bandung. Terus setiap bulan si A dikasih 10 juta. Di luar 150 juta. Iya, di luar 150 juta. Nah, lalu di Jakarta ini si B ini punya kakak di Bandung, kerja di Bandung. Terus si anggaplah namanya si C. C ini mau menjual rumah ke si A. Lalu kata A, okay, sudah disetujui kesepakatan tersebut, mau dibeli rumah tersebut. Bentar, rumah dari kakak tukang bakso dijual kepada yang di Bandung? Iya, iya gitu. Berapa harganya? Harganya 300 juta. Terus? Lalu kata si C, udah kesepakatan 300 juta itu, si A menyepakati, lalu si A bilang, kamu ambil uang yang di adikmu di Jakarta, yang di B, yang dia penjual bakso tersebut 150 juta. Lalu nanti sisanya akan saya lunasi kembali gitu, yang sisanya 150 juta. Nah, dalam waktu berjalan belum 3 bulan ini, sebulan sudah dikasih 10 juta bulan pertama keuntungan dari penjualan bakso. Lalu si adiknya yang C ini suatu ketika ada musibah, orang tuanya meninggal, lalu minta uang ke si A berapapun gitu, dikasih lah kemarin tuh 10 juta, jadi nanti dipotong dari uang rumah tersebut gitu. Jadi itu hukumnya gimana ya Ustaz? Riba ya. Ibu. Oh, riba ya. Rumahnya belum ditempatin juga. Permasalahannya dari awal antara si A dengan si B akadnya riba. Jelas? Karena dia menyerahkan uang 150 juta, bukan investasi namanya, dia tidak mau rugi. Buktinya ketika si peminjam penerima uang mengatakan nanti setelah 3 bulan saya kembalikan 150 juta. Padahal usahanya bisa rugi, bisa naik juga. Kemudian untung sudah dijamin 10 juta per bulan. Maka 10 juta ini adalah berubah menjadi riba, bukan bagi hasil atau bagi keuntungan. Karena belum tahu untungnya 10 juta. Siapa tahu untungnya 20 juta, 30 juta atau tidak ada untung, tetap dia bayar 10 juta. Iya atau tidak? Sedangkan 150 jutanya tidak akan terganggu gugat, tidak akan terkena kerugian atau risiko. Maka 150 juta kembali 150 juta ditambah dengan 30 juta, 30 jutanya adalah riba akadnya, batal akadnya. Oh. Ada buktinya lagi, si A tadi mengkonversikan nilai 90 juta tadi yang dikatakannya modal sebagai harga pembelian rumah. Beli rumahnya dengan si C halal, tapi akadnya dengan si B riba dan haram. Oh gitu. Walaupun sebenarnya kesepakatan si B ya, saya mau kasih kamu segini. Bukankah gitu, antara nasabah dengan bank juga bank sepakat, dan nasabah sepakat, saya kamu kasih bunga kamu sekian, riba sekian, atau juga nasabah sepakat, kami pinjam uang ke bank, kami kasih anda bunga sekian, ya atau tidak? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, walaupun manusia sepakat, tidak ada artinya. Jelas ibu. Oke, iya jelas Ustaz ya. Ya, makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair buat Faina di Cimahi. Barakallah fiq. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berfaedah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon, silakan. Di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Rosid, Ustaz, di Bekasi. Abu Rosid, silakan. Mau nanya nih Ustaz, saya kan di sekolahan itu bayarannya 600 ribu Ustaz misalnya. Setahun. Terus di transfer. Maaf, setahun apa sebulan? Sebulan Ustaz. 600 ribu. 600 ribu, okay. Tapi dari pihak sekolah kan ada nomor aksen Ustaz. Di transfernya di awal apa di akhir bulan? Setiap bulan kan transfer 600 ribu. Di awal apa di akhir setelah jasa dipakai atau sebelum? Di awal Ustaz. Berarti sebelum belajar. Oh enggak Ustaz, setiap bulannya saya kan bayaran. Iya, pada bulan pertama bayar dulu atau belajar dulu nanti akhir bulan bayar. Oh enggak ada ketentuannya Ustaz, pokoknya dari tanggal. Enggak, biasanya uang sekolah di akhir bulan yang berbayar. Antum bayar umpamanya sekarang tanggal 1 Agustus. Itu untuk bulan Agustus atau untuk bulan Juli? Agustus, Ustaz. Atau bulan Agustus, Ustaz. Iya. Berarti di awal. Iya, Pak. Permasalahannya gini Ustaz. Di situ kan ada absen 40 misalnya Ustaz. Iya. Anaknya nomor 40. Setiap kita bayar itu jadi 640 rupiah Ustaz. Ya. Yang 40-nya itu riba bukan Ustaz? Kalau dibayar di akhir, ya, dan ini denda keterlambatan, iya jadi riba. Tapi dia akan anda bayar dari awal. Iya. Maka tidak termasuk riba, wallahu ta'ala alam. Sebaiknya pihak sekolah mengatakan uang sekolahnya bukan 600 ribu, tetapi yang bagi anak antum 600 ribu 40 rupiah uang sekolahnya. Sehingga halal mereka ambil 40 rupiahnya. Kalau tidak, berarti 40 rupiahnya adalah kode dari nomor. Itu ya, semuanya kalau ngumpul dari 1000 anak kali. Ya, ada yang nomor 1000 begitu, ada 900 kodenya. Iya. Ya, maka akan terkumpul uang yang cukup besar umpamanya. Ya. Tidak halal bagi dia. Tapi bukan atas nama riba tetapi kezaliman. Termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka sebaiknya pihak sekolah mengatakan uang sekolah 600 ribu ditambah nomor daftar absen atau daftar nomor induk. Namanya 601 rupiah bagi yang nomor induknya 1. 600 ribu 2 rupiah bagi nomor 2 dan seterusnya. Oh, jelas? Iya, Ustaz. Ya, solusinya seperti itu. Wabillahi taufik. Ya, terima kasih Ustaz. Khair Abu Rasid di Bekasi, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Saya mau tanya nih Ustaz. Dengan siapa Bapak, di mana, mohon maaf? Dengan Rizal di Lombok. Di Lombok? Ya. Ayo, silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Kita kan kebetulan ada dititipin rezeki. Pak Rizal, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback supaya lebih jelas. Jazakallah khair, Pak. Silakan. Ya, kita dititip rezeki dan kita uang itu kita tabungkan di bank. Ya. Nah, uang di bank ini kita tahu di bank syariah, Ustaz. Ya, dan terus. Kita di sana kita dapat bagi hasil, baik itu dari tabungan atau dari depositonya. Ya. Nah, ini yang kita tanyakan, apakah bagi hasil dari deposito dan dari tabungan itu baik buat kita atau halal buat kita atau bagaimana, Ustaz? Allah Ta'ala alam. Permasalahannya, Allah Ta'ala alam, bila dari akad wadiah itu jelas adalah riba pertambahannya. Karena namanya wadiah, dalam pandangan syar'i, wadiah tidak boleh Anda pergunakan. Saya nitip mobil ke rumah Anda, wadiah namanya. Nanti ketika saya ambil, jangan berbeda nomor rangkanya, nomor mesinnya. Ketika saya ambil nomor mesinnya berbeda nomor rangkanya, bukan wadiah namanya, wadiah yang sudah Anda jual belikan. Maka menjadi haram hukumnya. Maka kalau Anda menitip wadiah ke bank syariah, Anda catat nomor seri uang Anda, seri nomor uang, seri nomor Anda. Mau mereka terima? Pasti tidak mau. Berarti akan mereka pakai dan berubah nomor serinya. Ketika mereka pakai, berubah akan menjadi qard. Karena itulah fatwa seluruh ulama internasional di bawah OKI, mereka mengatakan bahwa akad tabungan di lembaga keuangan bukan wadiah, namanya adalah qard. Ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Ketika Zubair bin Al-Awwam, dilihatkan dari Al-Bukhari ini, bahwa Zubair bin Al-Awwam adalah seorang pedagang kaya dan dikenal orang yang sangat amanah. Sehingga orang-orang bila melakukan perjalanan safar dagang, mereka titip uang ke Zubair. Maka kemudian Zubair mengatakan, kalau kalian titip ke saya, risikonya kalau hilang, terbakar atau terkena bencana, kejadian kahar, saya tidak akan mengganti. Maka beliau mengatakan, ij'alhu qardan, kalau kalian mau rubah bentuk akadnya kepada saya qard, karena kalau wadi'ah kepada saya enggak bisa menggunakan, tapi saya risiko saya tidak tanggung. Artinya terjadi banjir, uang saya dari rumah saya pun habis termasuk uang kalian. Enggak mungkin saya mengganti lagi. Padahal kalian pun nitip tidak, saya tidak dapat manfaat keuntungan apa-apa. Kalau kalian mau, kata Zubair, ij'alhu qardan, rubah akadnya menjadi qard, boleh saya pakai. Untung saya untung, rugi saya untung, rugi, tapi uang kalian tetap saya bayar. Nah, dalam kondisi apapun juga. Sehingga ketika Zubair wafat, beliau terlilit utang yang banyak karena bentuknya seperti ini. Berarti sudah ada bank di masa dahulu. Dan pun para sahabat tabi'in di masa itu pun sudah tahu akadnya adalah qard, bukan wadi'ah. Jelas atau akhi? Maka bila mereka berikan wadi'ah, kemudian ada pertambahannya, ini menjadi riba. Tapi kalau wadiah tidak ada pertambahan, kalau salah satu bank syariah yang punya akad wadiah tanpa ada pertambahan, ini tidak ada masalah. Tapi kalau ada bonus namanya, hadiah namanya, dan lain-lain namanya, maka ini menjadi riba. Kalau bagi hasil, berarti investasi akadnya. Akan tetapi, tidak ada tercantum kata-kata dalam akad mudharabah tersebut, kata-kata bahwa bila pihak pengelola dalam hal ini bank rugi, maka uang nasabah akan berkurang. Dalam referensi kajian fikih muamalah tentang mudharabah, ini yang paling penting dalam akad mudharabah. Orang siap tidak untung asal uangnya tidak hilang. Ya, akan tetapi orang tidak siap uangnya rugi. Ketika dia tidak siap rugi, maka bukan ini akadnya. Robakan menjadi qard. Anda tidak siap rugi, maka tidak akan kami berikan keuntungan. Tapi kalau Anda ingin mudharabah, berarti Anda ingin untung, harus siap juga rugi kalau si pengelola rugi. Ini yang paling menentukan dalam akan mudharabah. Dan kata-kata nasabah akan berkurang uangnya tidak ada di akad mudharabah di bank syariah manapun di Indonesia. Ya. Tetapi kalau di sebagian bank syariah saya pernah melihat akadnya, seperti Bank Rajihi, saya pernah melihat akadnya dan ada mudzakirah tafahumiyah atau MOU antara akad pendirian bank dengan pihak bank sentral mereka. Mereka menaskan bahwa mudharabah mereka adalah mudharabah yang tercantum kata-kata di sana bahwa al-amil yatahammal al-khasara bihasabi ra'sil mal, bahwasanya si nasabah akan menanggung kerugian, berkurang uangnya sebesar porsi modal yang dia sertakan, karena memang di mereka kembangkan adalah investasi real. Jika untung pun untungnya besar biasanya, bukan 0,0 sekian persen dari jumlah uangnya, besar, bisa jadi 30%, bisa 40%, bisa 100% dalam investasi berjangka yang mereka buat. Atau jelas akhi ala kulli hal, karena tidak ada kata kerugian tersebut, saya khawatir ini juga bagian dari riba. Wallah ta'ala alam. Demikian Pak Rizal, bisa difahami? Iya, terima kasih Ustaz. Tapi boleh enggak kita menambah satu pertanyaan lagi Ustaz? Silakan, Pak. Silakan. Ini masalah saya sudah pernah dengar dari Ustaz juga, tapi kan masih samar waktu itu. Kalau kita menunaikan ibadah haji, terus kita menggunakan dana talang haji. Ya, tapi kalau kita waktu mendaftar kita belum tahu bahwa penanam apa namanya mengikuti talang haji ini tidak boleh. Ya. Nah, terus kita tahunya sebelum kita berangkat kita sudah tahu, tapi kita sudah dapat nama porsi Ustaz. Pada waktu tahu, kata Allah, siapa yang datang peringatan Allah kepadanya bahwa riba haram dan dana talang haji adalah haram. Ya. Karena ada pertambahan dalam bentuk biaya administrasi. Terlambat angsurannya, nanti ditambahkan biaya administrasi lagi. Maka administrasi ini sebetulnya adalah hakikatnya bunga riba yang mereka dapatkan dari pertambahan uang tadi yang mereka bayarkan untuk mendapatkan kuota haji. Kalau kita riba, bertobat kepada Allah. Pada saat itu, lunasi sehingga tidak ada utang riba kita lagi, tidak ada biaya administrasi lagi. Ya, dan berdoa kepada Allah dan bertobat, semoga Allah terima haji anda menjadi haji yang mabrur dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan tanpa mengetahui. Demikian Pak Rizal. Ya. Jazakallah khair. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakumullah khair Pak Rizal di Lombok. Dua pertanyaan sudah dijawab Ustaz dan semoga ini menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak dan juga bagi pendengar yang lain. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki warisan yang mau saya jual untuk melunasi hutang-hutang saya di bank dan rentenir. Akan tapi ibu saya tidak mengizinkan, boleh tidak saya menjualnya tanpa izin ibu saya? Karena saya tidak mau berhubungan dengan riba lagi. Bila warisan sudah dibagi dan itu menjadi hak anda, boleh dan wajib bagi anda menjualnya dan menutupi hutang riba anda. Karena larangan ibu untuk sesuatu yang berbuat maksiat, karena ibu melarang berarti anda terus dalam maksiat riba. Maka larangan ini tidak perlu diindahkan. Karena dia membantu anda untuk bermaksiat, menyuruh anda bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk bila dalam rangka ma'siyati Allah Azza wa Jal. Baik, saya jazakumullah khairah. Demikian bagi anda yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pendengar yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sama disampaikan dari beberapa pendengar. Bagaimanakah tinjauan syariat tentang penggunaan dana haji untuk investasi, Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Penggunaan dana ibadah haji tadi, ya, kan dana talangan haji yang dipakai, akadnya dari awal riba sudah. Kemudian dia bayarkan ke negara untuk mendapatkan seat. Ini belum akhir dari akad sewa menyewa. Statusnya di tangan Departemen Agama sebagai apa? Kor, pinjaman. Ya, selagi si nasabah atau yang mendaftar haji tidak mendapat manfaat, tidak ada masalah. Bila di tangan Departemen Agama adalah kor berbentuk pinjaman, uang pinjaman memang boleh diputar. Beda dengan wadiah. Akadnya antara jemaah dengan jemaah haji kan dapat seat. Seat itu apa artinya? Dia beli kesempatan, sudah pasti yang kirim berangkat, tetapi nanti belum harganya belum jelas. karena keberangkatan mereka masih jauh ke depan. Ya, yang ini jelas penyebab antrian panjang ini adalah riba. Karena banyak kaum muslimin yang belum mampu, kemudian mereka ikut dana talang program dan talangan haji sehingga mendapat seat sudah. Dengan terkumpulnya, lihat riba dari awal sampai akhir merusak. Dengan terkumpulnya demikian, antrian jadi panjang. Dahulu sebelum ada talangan ini, orang bisa berangkat 6 bulan sebelum haji, sudah bisa bayar cash, berangkat. Sekarang, kaya raya pemeliharaan uang Anda, tidak bisa berangkat di tahun yang sama. PNH Plus, terkadang harus ngantri juga 6-7 tahun. Ini akibat riba. Ya. Mereka tidak ambil pelajaran dari riba di jalanan umum. Lihat jalanan Jakarta, macet karena apa? Bukan karena jalanan kecil sempit atau jumlah orang banyak. Bukan, karena riba. Di mana mobil dan motor bisa dijual dengan harga sangat murah sekali, DP cukup taruh KTP saja dapat motor. Bisa dibawa pulang. Atau DP suka-suka, Rp100.000 dapat motor. Sehingga dengan riba ini, tidak terbayangkan kemacetan rusak semuanya. Tatanan kehidupan menjadi rusak semuanya. Oleh karena itu Allah hancurkan riba. Sekarang dengan setelah akad riba itu ada, uangnya ngumpul lagi. Kan berangkatnya masih lama, sedangkan uang sudah tertahan dibayarkan oleh bank syariah tadi sebanyak 20 juta, ya, 18 juta, 15 juta, 10 juta ngumpul. Ketika uang ngumpulin itu apa? Tapi secara tinjauan syar'inya, boleh atau tidak uang ini dipergunakan oleh pihak pemerintah? Boleh dengan syarat kaum muslimin yang sudah dapat seat ini ada jaminan berangkat. Diinvestasikan untuk apapun juga, tetapi jangan investasikan seluruhnya. Umpamanya sewa yang dibutuhkan adalah pesawat, kemudian pemondokan, kemudian adalah tenda di Arafah dan di Mina. Sewa dari sekarang dengan akad salam juga kepada pihak konsorsium di sana. Akadnya lebih murah sehingga menguntungkan masyarakat. Sisanya kalau ada ingin lagi diinvestasikan, ya silakan. Tapi sudah aman. Artinya investasi Anda rugi atau hancur atau tidak ada Indonesia lagi, orang tetap berangkat 10 tahun lagi. Tapi kalau umpamanya itu tidak ada jaminan, tidak dibelikan ke jasa, dibeli pemondokan, tidak beli dibayarkan ke sekarang dibayarkan itu, dipakai uangnya pada saatnya negara kolaps. Kolaps negara, kemudian tidak bisa, kasihan. Orang sudah mengantri puluhan tahun, sudah terbawa riba dari awal, kemudian tidak berangkat ibadah hajinya. Maka sebaiknya pihak yang berwenang dalam hal ini memerintahkan ini, kan bisa disewa dari sekarang untuk jangka yang antrian sudah ada berapa 20 tahun umpamanya, untuk 20 tahun ke depan bayar sekarang cash kepada konsorsium di sana. Untuk tiket pesawat kan bisa tiket pesawat dibeli 20 tahun. Dengan begini harga lebih murah. Dan langsung diserahkan kepada jemaah haji, ini nomor tiket Anda, pesawat Anda, ini nomor pemondokan Anda, ini nomor tenda Anda di Mekah, di Arafah, di Mina, ya, sehingga negara tidak ada pun mereka sudah berangkat, alhamdulillah. Ini sebagai jaminan dari sebuah tatanan negara yang baik bagi rakyatnya. Allah barik fik ya. Setelah itu boleh diinvestasikan. Seperti juga dalam masalah zakat. Zakat kan banyak terkumpul. Dan di masa Rasulullah pernah zakat diinvestasikan, pernah. Tesis dari Syekh Dr. Muhammad Al-Fauzan yang berjudul Istithmar Amwal Zakat, yaitu investasi atas zakat boleh atau tidak, beliau jelaskan dari fatwa Oki. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan para fakir miskin, kebutuhan setahun mereka, bagaimana cara menghitungnya? Sering saya katakan, kebutuhan dia sebulan berapa untuk anak-anaknya. Anggap umpamanya kebutuhan pokoknya makan, minum, tempat tinggal, sekolah, dan lain-lain, transportasi. Setelah sebulan itu kebutuhannya 5 juta. Pendapatannya cuma 4 juta. Berarti kurang sebulan 1 juta. Bagaimana selama ini ditutupi, terkadang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kekurangannya berarti 1 juta sebulan. Dikali 12, 12 juta. Diserahkan uang zakat ke dia 12 juta halal. Ya. Di kota ini, di negara ini terpenuhi semua kebutuhan mereka satu tahun sudah diterima oleh mereka semuanya. Masih ada uang zakat ngumpul. Seperti di masa Rasulullah SAW, setelah semua ahlu zakat, mustahik zakat mendapatkan zakat, masih ada unta ngumpul. Itu yang diinvestasikan. itu yang dikembangkan dan dikelola. Tetapi belum apa-apa, para fakir miskin cuma dapat 100 ribu per orang, 100 ribu per orang beras 10 kilo, kemudian langsung diinvestasikan, ini Anda makan harta fakir miskin. Diinvestasikan mungkin dalam bentuk gedung dan segala macam, ketika dia lapar bisa dia makan gedung itu. Tapi kalau sudah diamankan kebutuhan di satu tahun, aman sudah. Ya, dan zakat kan per tahun. Ya, itu syarat investasinya. Maka sebagaimana kita lihat sekarang, di lembaga-lembaga zakat, ada investasi zakat ini, maka negara juga ingin investasi uang haji tadi. Tapi dengan persyaratan seperti yang kita jelaskan tadi, sehingga tidak ada kezaliman. Allah ibarakikum. Masya Allah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Barakallahu fik, dan ini ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Kurnia di Papua. Ahlan Ibu Kurnia di Papua. Barakallahu fik, silakan. Begini Pak Ustaz, suami saya itu kerja di hotel. Setiap bulannya itu gajinya dipotong 100 ribu untuk simpanan. Kalau mereka keluar dari hotel, mereka bisa mengambilnya. Terus dari pihak hotel ada sejenis koperasi begitu Pak Ustaz. Jadi kalau di saat butuh, mereka bisa ambil begitu. Tapi dia berbunga Pak Ustaz. Apa? Dan bunganya itu Pak Ustaz nanti setiap tahunnya dikumpulkan, dikembalikan kepada si peminjam. Begitu. Pemberi pinjaman, peminjam atau pemberi pinjaman? Iya Pak Ustaz. Bunganya untuk pemberi pinjaman atau peminjam? Begini Pak Ustaz. Apa? Kan ada tabungannya setiap bulan potongan 100 ribu. Terus kalau di saat butuh begitu kita bisa pinjam. Pinjam ada bunganya. Iya, tapi ada bunganya Pak Ustaz. Di akhir tahun bunganya ini diberikan ke pemberi pinjaman atau peminjam? Iya. Ke peminjam begitu. Kenapa? Pemberi pinjaman enggak dapat bunga. Iya, bunganya itu, bunganya yang di setiap iya, bulannya. Iya, bunganya itu untuk peminjam saja atau pemberi pinjaman juga dapat? Kalau pemberi pinjaman ya, ini menurut informasi dari suami saya, katanya tidak. Katanya hubungannya itu dikasih ke peminjam begitu. Yang pemberi pinjaman katanya tidak dapat, dari pihak hotelnya tidak dapat begitu. Maksudnya bunganya itu mereka tidak ambil begitu, dikembalikan ke peminjam gitu Pak Ustaz. Itu apakah masuk riba Pak Ustaz? Di awal riba ya, kemudian mereka bertaubat juga, diserahkan lagi kepada peminjam karena mereka ya tidak ingin riba. Dosa sudah ya, dapat ya dari mereka, taubat mereka belum tentu diterima oleh Allah karena ya, mereka menjadi sebuah kesepakatan dan terus terjadi riba tersebut. Oh, berarti itu termasuk riba ya Pak Ustaz? Iya, dari awalnya riba dan dia bertaubat, diberikannya uang ribanya kepada yang menyerahkan tadi. Tetapi itu di awal sudah berdosa dan taubat belum tentu diterima oleh Allah. Maka sebuah tidak logis yang dilakukan saudara orang Muslim. Orang Muslim tidak mau berdosa dari awal sampai akhir. Bertaubat itu bila dia melakukan tanpa sengaja atau tanpa terkhilaf tersalah, ya. Tapi sengaja menentang Allah, kemudian baru bertobat, khawatir tobatnya tidak diterima oleh Allah, dosanya sudah tercatat. Ya Ibu. Oh begitu ya Pak Ustaz. Saya kira karena uang dari kita begitu Pak Ustaz, uang dari hasil gajinya kita begitu. Tapi karena dari pihak hotelnya ada sistem koperasi begitu Pak Ustaz, jadi di saat kita pinjam kita bisa ambil dari uang yang kita tabung setiap bulannya, dari uang gaji yang potongan setiap bulan 100 ribu begitu. Yang uang kita halal buat kita, tapi yang pertambahannya tadi yang haram. Umpamanya dipotong 100 ribu, ngumpul selama ya sekian tahun 10 juta, ya. Iya, maka 10 juta ambil tanpa ada pertambahan. Tapi jangan minjam, karena kalau Anda minjam dikenakan pertambahan bunga. Walaupun nanti bunga itu diberikan lagi ke Anda, tapi sebenarnya awal sudah ada akad ribanya. Oh begitu ya Pak Ustaz. Ya berarti dia tetap kena riba ya Pak Ustaz ya. Iya Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu di Papua. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Gimana tahu sistemnya? Silakan. Iya, silakan. Oh, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Tika di Kalimantan Barat. Ahlan, silakan Ibu Tika. Oh, gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Itu untuk angsuran rumah BTN termasuk riba? Bila terlambat ada denda atau tidak? Enggak, dia terlambat tidak ada denda, cuman dia angsuran sebentar. Uang sama Ibu dikasih oleh BTN uang atau rumah? Rumah. BTN ngasih rumah, enggak ngasih uang? Enggak, kasih rumah. Ketika datang ke BTN, dia ngasihkan sertifikat hak milik rumah gitu? Iya, kita kayak kredit rumah gitu loh Pak. Saya paham, tapi kalau Anda kredit ke bank yang lain, Anda bukan dikasih rumah, dikasih rupiah, iya atau tidak? Terus disurut kemudian Anda beli ke developer. Atau Anda beli ke developer, Anda bayar kemudian di awal DP-nya, kemudian Anda ajukan kredit. Biasanya gitu kan KPR? Ini riba, tetapi saya tanyakan, makanya saya tanyakan, Anda datang ke BTN, itu sudah Anda beli dulu ke developer atau belum? Atau belum? Atau itu milik BTN dari awal, developernya adalah orang-orang BTN atau anak perusahaan BTN? Belum. Apa yang belum? Halo Ibu Tika. Halo Ibu Tika. Halo. Beliau tidak terlalu jelas bagi beliau. Wallahu ta'alam. Setahu saya, datang ke developer, Anda bayar DP, tunjuk rumahnya, rumah yang subsidi dari negara, DP-nya bisa sekian persen, ya. Kemudian datang ke BTN, ajukan kredit. Ya, memang kredit mereka sekarang tidak ada penalti. Tiba di belakangnya iya, tapi tiba di awalnya tidak, karena diberikannya adalah uang. Kemudian dibayar dengan uang berlebih walaupun tidak ada denda keterlambatan. Ini yang untuk kredit rumah bersubsidi. Wallahu ta'ala, maksud saya itu makanya masih ada unsur ribanya. Kalau ingin datang ke BTN tersebut, ini saya pengen rumah ini. Ya. Lalu katakan saya belum beli loh. Belum ada akad dengan si developer. Tolong Anda beli dulu BTN. Setelah Anda beli, baru saya akan jual beli dengan Anda. Ini boleh. Tetapi BTN syariah mungkin bisa melakukan, wallahu ta'ala alam. Karena kalau BTN yang riba, mereka tidak ada jual beli di akad mereka. Memang uang saja mereka serahkan. Ya, maka ini adalah masih ada riba di awalnya. Tapi riba penaltinya memang sudah dihilangkan selesai untuk program yang seperti tadi untuk rumah bersubsidi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Tika, semoga pertanyaan tadi bisa atau jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik dan mohon maaf terputus. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, halo. Baik, kami angkat kembali atau berikan kesempatan yang lain di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umar Abdillah di Mamuju. Silakan. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Yeah. Ada teman mau pinjam emas. Kemudian ini emas dia akan jual karena dia butuh melunasi ribanya. Yang dia pertanyakan, apakah ketika dia membayar emas, kan minimal ini harga emas naik, mungkin dia jual 10 juta, nanti pada saat membayar dia beli emas harga 20 juta, nah dia bayar dengan emas yang sama, 20 gram pemanya, dibayar dengan 20 gram. Pertanyaannya, apakah riba karena ada pertambahan harga dari harga emas itu Pak Ustaz? Ibu serahkan emas kan ya? Iya. Bukan rupiah dikonversi emas kan ya? Iya bukan. Boleh, bukan riba namanya. Oh iya Pak Ustaz. Ya, karena betul. Dia masih ragu. Ya. Tidak riba namanya, karena memang emas Anda serahkan emas kilo. Pada waktu Anda serahkan emas kilo itu 500 juta. Iya. Ketika 2 tahun lagi dia bayar emas kilo itu 700 juta. Yang Anda terima emas sekilo atau sekilo lebih tetap sekilo. Ada pertambahan? Tidak ada pertambahan. Adapun dia yang beli dengan uang yang berbeda itu karena uangnya yang turun. Kalau emas Anda tetap sekilo saja, maka tidak ada riba, kecuali Anda serahkan emas kilo, dia bayar sekilo 5 on. Maaf, sekilo 5, sekilo setengah berarti. Sekilo 5 gram. 5 gram ini riba. Oh, iya. Jelas, tapi kalau tetap sekilo juga tidak ada masalah. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Allah baik. Sama juga umpamanya dia pinjam dalam bentuk dolar dahulu, kebutuhannya lagi luar negeri umpamanya bertemu, pinjam Anda serahkan dolar. Ya, kemudian qadarullah di waktu itu dolar 10.000 umpamanya. Pada waktu dia balik Indonesia, dolar dia pinjam 10.000 dolar. Dolar naik menjadi 13.000. Ada pertambahan 30%, ya, maka tetap dia bayar kepada Anda 10.000 dolar tanpa ada pertambahan, walaupun harga dolar naik. Baik. Maka ini juga bagi saya ini untuk pinjam meminjam dalam jangka panjang, ambil serahkan pinjamkan barang dengan nilai tetap lindung nilainya tinggi sehingga tidak rugi pemberi pinjaman. Kalau Anda pinjamkan dalam bentuk rupiah, dibayar 20 tahun lagi, Anda pinjamkan 10 juta sekarang. Nanti 20 tahun lagi atau 10 juta 20 tahun yang lalu. Sekarang dibayar dia 10 juta juga. Ada artinya? Tidak ada artinya. Karena inflasi besar. Maka siapa yang rugi? Si pemberi pinjaman. Tidak dapat pertambahan sama sekali dia, kemudian yang 10 juta dahulu dapat beli umpamanya motor 2, sekarang dapat ban motor 2. Umpamanya, maka untuk akad jangka panjang pinjam pinjamnya, katakan kamu mau ambil berapa lama lagi, sekian tahun umpamanya, ya, saya tidak serahkan rupiah kepada kamu, saya pinjamkan kepada kamu emas dengan nilainya kuat. Pada saat bayar saya jangan bayar rupiah, tapi bayar dengan emas. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau membuka investasi usaha patungan dengan teman. Saya bagian modalnya dan teman saya adalah bagian tempat dan yang menjalankan usaha. Kemudian bagi keuntungan setelah akhir bulan dipotong biaya operasional. Seumpama keuntungan bersih 1 juta dalam 1 bulan, maka saya mendapatkan 300 ribu sebagai pemodal dan teman saya sebagai pelaksana mendapatkan 700 ribu. Kalau terjadi minim laba di akhir bulan, maka saya tidak mendapatkan keuntungan usaha, namun kita sepakat kerugian dia yang menanggungnya. Ustaz. Siapa yang menanggung? Pelaksana. Astagfirullah. Bagaimana hukum kesepakatan ini Ustaz? Apakah riba? Nah. Riba ini akhi. Yang menanggung kerugian adalah pemilik uang, karena modal dia uang. Pengelola dia tidak menanggung kerugian uang, modal dia kerja, berarti kerja dia tidak dapat imbalan. Ya, itu saja. Allah taala. Jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan. Tetapi dari, maaf. Dalam akad mudharabah tidak bagus dia berikan per bulan. Karena umpamanya saya investasi 100 juta. Di bulan pertama sudah untung umpamanya dapat tadi untung 3 juta, saya terima kembali uang saya. Saya bukan terima uang saya, ini masih modal saya. Sebenarnya 100 juta baru 3 juta, tinggal 97 juta lagi. Yang dia makan juga bukan keuntungan, dia menggerus modal saya. Ya. Tidak ada bagi laba kecuali keuntungan, maaf, kecuali modal kembali seluruhnya. Modal 100 juta, untung 10 juta bulan pertama. Serahkan buat saya modal dulu. Buat dia apa? Nol dulu, kecil lebih operasional. Bulan kedua untung 10 juta lagi, modal dulu. Sampai 10 bulan kembali 100 juta, sisa bulan selanjutnya baru keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan tadi. Kalau dari bulan pertama sudah dibaginya, dia makan modal saya. Makin rugi saya. Baik. Allah barik fikum. Dan bagi pelaksana hanya sebatas biaya operasional saja berarti Ustaz. Iya. Ya. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bagaimanakah hukum kami ulang kembali pertanyaannya. Bila kita menitip suatu barang kepada teman yang akan pergi ke pasar untuk beli baju atau tas, kemudian teman menambahkan dari harga barang tersebut dengan tambahan ongkos, apakah ini termasuk riba? Anda nitip pakai uang Anda atau uang dia? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan, berbeda hukumnya, terlalu banyak saya jelaskan. Kalau pakai uang dia, berarti Anda pinjam. Kalau pinjam, tidak boleh mengembalikan berlebih. Jadi riba umpamanya. Kalau Anda ingin jual beli, dari awal sampaikan, nitip pak, saya enggak mau nitip, saya beli dulu. Apa arti saya beli dulu? Risiko di tangan dia. Nanti dia bawa, Anda bilang saya enggak jadi beli, hak Anda. Kan tadi bukan nitip, dia beli untuk dirinya dulu. Ini boleh, dia dapat keuntungan, tapi dia ada risiko. Tapi dia tidak ingin risiko, ambil keuntungan, haram hukumnya. Kecuali dari awal dia bilang, ya, biaya operasional sekian, beri saya fee, 10% uang lelah saya ke pasar tadi. Nah. Ya, sebagai tetangga itu mengatakan, fee apa? Ente juga mau ke pasar kan? Bukan karena, udahlah 2% aja. Kalau sudah 2% tidak ada masalah. Tapi jelas akadnya dari awal. Nah. Ya, dalam Islam yang penting transparan ya, fee. Bukan kemudian main ambil keuntungan jadi haram dan riba bisa. Masya Allah. Apalagi sekarang ramai masalah kurban. Nah, subhanallah. Baik, jazakumullah khairah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini. Dan sebagai khitam, Ustaz, silakan. Ya, khuan ya khati fillah. Penglabuan riba banyak terjadi karena manusia menginginkan keuntungan dunia. Kalau lah dunia tersebut berada di tangannya, bukan di hatinya, yang dikejarnya bukanlah semata keuntungan, tetapi adalah keridhaan Allah Azza wa Jal, mereka tidak menginginkan keuntungan kecuali sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Dan syariat Allah harus dipelajari, harus ditanyakan, dan harus digali kembali dari ahlinya, sehingga Anda dalam berusaha mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan harta yang diberkahi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, fidhahullahu ta'ala, yang telah meluangkan waktu dan memberikan faedah ilmu yang bermanfaat dari pembahasan muamalah, dari pembahasan bab jual beli di kesempatan pagi ini. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar dan pemirsa Radio TV yang bersama kami dalam mengkaji dan juga bertanya terkait dengan pembahasan-pembahasan jual beli. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan sambung kembali pada setiap pekan di hari Kamis insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.